Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesyukuran kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini. Kita dapat menikmati puasa Ramadan ini dengan penuh hikmah dan kita dalam keadaan fit dan yang sempurna insya Allah. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita termasuk orang yang mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Para shaim wa shaimat, pendengar RRI yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi yang diawali pada surah Al-A'raf ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, ayat ini mengajak kita untuk lebih mendasari bahwasannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Pada kajian-kajian sebelumnya kita membahas tentang bagaimana tipu daya setan untuk memerangi umat Muhammad ini dan tergiur dengan godaannya. Oleh karenanya di sini dengan tipu dayanya, Allah Subhanahu wa taala seolah berkata bahwa bumi ini adalah tempat tinggal manusia dan kesenangannya hanya sampai batas waktu tertentu. Di sini tercermin fase-fase kehidupan dan hubungan erat antara manusia dengan bumi. Manusia sebagai khalifah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Para pendengar RRI rahimakumullah, seyogianya kita memahami bahwasannya kehidupan manusia di alam dunia ini, bahwasannya kita selalu ada di muka bumi dan kita hidup di muka bumi dan kita mati di muka bumi ini. Begitu pula nanti hendaknya kita dibangkitkan berada di muka bumi ini. Lebih gamblang dalam pembahasan kita ini, saya didampingin Abang Da dan Ustadz kami, Ustadz Fajrul Haq, LCMA. Kami silahkan Ustadz. Ya, Ustadz Safiar. Ketika Allah berfirman, Qala piha tahyauna wa piha tamutuna wa minha tukhrajun. Artinya, kita di bumi ini adalah tempat hidup kita. Kan begitu Ustaz Sofia? Iya benar sekali. Karena Ustaz, Allah menjadikan bumi ini sangat terkait dengan kita. Iya. Karena kita juga asalnya tercipta dari tanah. Tanah. Atau dari sarifati tanah. Iya. Jadi ketika Allah ingin dan sudah menjadikan kita keterkaitan yang sangat erat dengan bumi, kira-kira ada nggak tempat lain selain bumi ini manusia itu bisa hidup, Ustaz Sabir? Yang dijelas di sini Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasannya kita hidup di muka bumi ini. Kalau kan sudah dijadikan Allah kita sudah hidup di muka bumi ini. Iya, jelas. Maka Allah sudah Allah menjadikan bumi ini adalah tempat kehidupan kita dan tempat kesenangan benar, kesenangan kita, kan begitu? Iya, benar sekali. Jadi Allah ciptakan bumi ini adalah untuk memfasilitasi kehidupan kita. Iya. Gitu kan? Benar. Kalau memang sangat erat dan sangat terkaitnya kita dengan bumi ini, mestinya kita juga harus sangat terkait dengan siapa yang menciptakan, kan gitu. Benar sekali. Karena di bulan Ramadan ini, orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah seperti membuka puasanya di siang hari tanpa alasan yang benar, berarti dia sudah ingin memutuskan keterkaitannya dengan sang pencipta dan bumi yang ada dia pijak atau di atas di bumi ini dia apakannya. Benar dia sekali itu, Ustaz. Jadi kalau orang yang tidak mau mengikuti dan mengerjakan apa yang diperintahkan sang pencipta bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu? Iya. Kalau kita dekat dan takarub kepada Allah dengan waktu dan bulan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa? Nikmat dari Ramadan itu sendiri. Kita mengetahui eksistensi khalifah kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kita harus mengabdi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya kan begitu? Kita ikhlas dalam beramal melakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, makanya ketika Allah berfirman di sini, Ustaz Sapir, ya, wa qala fiha tahyauna, artinya kita hidup di bumi ini, kan ya, begitu Ustaz Sapir. Benar sekali. Kalau kita sudah hidup di bumi ini, maka kita harus mengakui siapa yang menjadikan bumi ini. Karena nanti ada keterkaitannya kita dengan wa fiha tamutun. Kira-kira ada orang yang bisa hidup enggak selain di bumi ini? Manusia yang diciptakan asalnya dari tanah. Saya rasa saya tidak kan? Tidak ada. Karena nanti kita akan kembalinya juga ke kepada bumi, tanah. Kepada tanah. Jadi ini hal yang tidak dapat dipisahkan. Iya, benar sekali. Satu sama lainnya. Iya, betul Ustaz. Iya. Di sini juga kalau kita lihat Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan ketika manusia itu kembali ke bumi ini, dia hidup di muka bumi dan kembali, otomatis kalau di atas kita masih, istilahnya mayat itu di atas, otomatis bau, kan begitu. Beliau di sini mengomentari kenapa manusia itu wa fiha tamut dalam ayat ini, di muka bumi ini kamu mati, karena apa? Bangkai itu bisa hilang baunya kalau orang ditanam di muka bumi ini, kan begitu Ustaz. Yeah. Jadi yang jelas Allah menciptakan itu tidak sia-sia. Dan Allah juga berfirman di sini mempunyai maksud dan tujuan yang harus kita gali, di mana tidaklah mungkin satu bangkai hanya diletakkan di atas saja, tidak ditanam di muka bumi ini. Kalau orang yang bangkainya di atas, otomatis itu sudah diletak di atas, otomatis sudah keluar daripada kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harusnya dia itu manusia tunduk untuk menanam bangkai atau mayat manusia di tanah ini. Mungkin ada sisi yang lain Ustaz, bisa digambarkan? Iya. Ini adalah mengingatkan kita kembali Ustaz Safiar, bahwasanya bumi ini adalah Allah jadikan tempat tinggal manusia sebagai kesenangan, hanya juga kesenangan itu sampai batas waktu tertentu. Ya. Berarti kalau sudah Allah berikan seperti itu, maka kita harus berhati-hati, kan begitu Ustaz Safiar? Iya, benar sekali. Artinya apa? Kehati-hatian itu juga harus kita antisipasi dengan amal ibadah kita. Iya. Khususnya pada bulan Ramadan. Iya. Gitu Ustaz. Ya, kita benar. Sering berpuasa. Mm-hmm. Siapa saja bisa menahan lapar dan haus. Mm-hmm. Tapi belum tentu orang dapat melahan dahaga, menahan nilai-nilai ibadah yang terdapat di bulan Ramadan. Betul, betul. Setiap orang dapat melakukan. Bahkan ada yang dapat berpuasa 40 hari, kan gitu saja. Ada yang berpuasa lebih daripada itu. Sanggup orang. Ada puasanya 6 hari berturut-turut. Entah menimba ilmu apa gitu. Mereka kuat. Tapi untuk mencari nilai yang mananya rahmat Allah, maghfirah Allah, dan satunya lagi antkun minanar, terlepas dari api neraka, ini belum tentu. Belum tentu ya. Karena apa? Karena kita perlu keseimbangan di dalam hidup ini. Ketika kita beramal, kita harus wujudkan amal kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berpuasa, apa tujuannya puasa ini? Supaya kita merasakan kehidupan sosial itu lebih tinggi di antara satu sama lainnya. Hmm. Bagaimana orang berpuasa itu, bagaimana orang menahan lapar itu, tidak hanya sekedar menahan lapar tapi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali Ustaz yang Ustaz utarakan. Selain dari itu, bahwasannya ayat ini juga mengingat kita bagaimana seorang mukmin dan muslim yang dia melakukan ibadah puasa, lalu dia harus mengetahui dalam bulan suci Ramadan sebagai apa? Bulan muhasabah, Ustaz, kan begitu? Iya. Bulan perhitungan, introspeksi dalam hidupnya agar apa? Sebenarnya dia berasal dari mana gitu, kan begitu? Sesungguhnya manusia Allah ciptakan dari tanah, kembali juga dari tanah, dan dibangkitkan nanti dari tanah, kan begitu? Jadi tidak ada keistimewaan manusia pada hakikatnya kalau dia itu memang harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak lain adalah mencari keridhaan Allah. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena manusia juga Ustaz, Sapia, ya? Ketika mati itu, yang pertama mesti dilupakan namanya Ustaz. Iya. Bukan mana si fulan ya Ustaz ya. Bukan mana si nama misalnya si A, si B ya, akan tetapi mana mayatnya, kan begitu. Iya, itu. Benar sekali. Jadi setelah ikapan ini lalu dia dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu tanah ditekan agar padat sampai ke mayat tersebut. Betul, itulah betul. Yang akan terjadi nanti ketika Allah dalam firman Allah wa fiha tamutun. Tapi jangan lupa pula wa minha tukhrajun. Tukhrajun ini adalah mengingatkan seseorang itu bagaimana hari kiamat nanti orang-orang akan dibangkitkan dari kubur mereka itu. Ada enggak perbedaan nih Ustaz, mungkin secara hukum atau i'tiqadiyahnya, kalau kita dibangkitkan nanti orang yang beramal soleh, berpuasanya ikhlas karena Allah itu mudah nanti dibangkitkan, sementara orang yang berbuka puasa tak pernah mengamalkan ajaran agama susah begitu Ustaz? Iya, itu sangat jelas itu. Itu udah bilang jelas ya? Sangat jelas. Begini Ustaz, mungkin ilustrasi kita begini. Kalau orangnya malas sholatnya, nanti dibangkitkan pun geram Allah itu. Bangkitnya langsung begitu. Tapi kalau orang yang rajin sholat, ada azan apa langsung. Terus itu Allah akan dengan rahimnya, dengan rahmatnya nanti akan membangunkan dengan kasih sayang. Akan bisa terjadi seperti itu, sesuai begitu Ustaz. Jadi sebetulnya orang tidur itu sebetulnya kalau waktu subuh itu sebetulnya Pak Nabi dahulu sebetulnya tidak tidur. Begitu hatinya selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dianjurkan kita itu. Terus makanya bagaimana kita mensiasati apa yang kita kerjakan adalah termasuk zikrullah, zikir kepada Allah khususnya di bulan Ramadan ini. Kita sehingga kita dibangkitkan itu nanti mempunyai nilai plus di hadapan Allah dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI As-Sha'im wa Sha'imat yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwasannya ayat yang kita kaji ini mengajak kita untuk belajar mengetahui kehidupan, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Otomatis kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah dengan harapan kita berada pada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam paparan tausiah ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi. Saya Muhammad Syafiar, dampingin Ustadz Fajrul Haq, mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.